Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan fatwa yang terakhir disebutkan pada bab kita, syubhat dan rudud, syubhat dan bantahannya. Pada halaman 213 dari fatwa Fadilatul Syekh Rabi' Al-Madkhali hafizahullah taala, di sini akan disebutkan terkait dengan parlemen, demikian pula pemilu serta syubhat yang ada dalamnya dan jawabannya. Karena hal ini sering kita dengarkan, ya, bahwasanya Ahlu Sunnah wal Jamaah senantiasa menginginkan dan mengharapkan adanya pemimpin yang baik. Namun Ahlu Sunnah Salafiyin tidak mau ikut dalam parlemen, pemilu, coblosan dan semisalnya. Kita lihat penjelasan beliau. Qala as-su'al, pertanyaan. Al-ba'du yaqul, sebagian manusia berkata, terkait dengan ba'd dan kul, faedah lughawiyah, bahwasanya yang benar, bahwasanya ba'd dan kul ini sebenarnya yang benar tidak menggunakan alif lam, karena ba'd dan kul mulazimani lil idhofah, senantiasa dalam keadaan mudhof, jadi mudhof lafzan au taqdira, dilafadkan atau ditakdirkan. Qala al-ba'du yaqul, sebagian manusia berkata, idza lam yadkhulis salafiyun al-parlamanati wal-intikhabati tarakuha lil-ilmaniyin, fama ta'liqukum ala hadha? Jika salafiyin tidak masuk parlemen, tidak pula ikut pemilu, tarakuha, maka salafiyun meninggalkan peluang-peluang itu untuk kaum orang-orang yang berpemahaman sekuler, tidak memperhatikan agama, tidak mempedulikan agama, memisahkan antara urusan negara dan agama. Apa ta'liq kalian, penjelasan kalian terhadap permasalahan ini? Kata beliau hafizahullahu ta'ala, qala al-jawab, jawabannya. Wallahi, demi Allah, ana ra'aituhum, saya memandang mereka, idza dakhalu al-barnaman, jika mereka masuk kepada parlemen, jadi ba, P itu kalau di istilahnya dalam bahasa Inggris diubah ke bahasa Arab, diganti dengan ba, kadang pula diganti dengan alfa, ya. Di sini dengan ba. Saya memandang jika salafiyun masuk kepada parlemen, coba anggaplah demikian, anggaplah salafiyun masuk, apa yang akan terjadi? Saya memandang jika salafiyun masuk parlemen, ikut dalam ajang demokrasi itu, yasiruna adawatin fi yadil ilmaniyin, dia akan menjadi perangkat, justru sebaiknya dia akan menjadi perangkat tangan kaum sekuler, jadi pendukungnya. Alladzina yaz'umuna annahum idza dakhalu fil barnamati parlamanati tarduhum an hadhihi al-karasi wahtalluha badalahum, fal hadza hasala min al-musyarikin fi al-barnamanat. Orang-orang yang menyangka, yang mereka mengklaim, kita harus masuk, kita harus ikut, kalau tidak pemimpin akan terpilih pemimpin yang tidak baik. Kata beliau, orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka jika masuk kepada parlemen, Taraduhum, mereka akan bisa mengusir. Mengusir kaum sekuler. Dari kursi-kursi itu. Bisa menggeser, bisa mempersempit, bisa menyaingi. Wahtalluha badalahum, kemudian mereka bisa menempati kursi-kursi itu sebagai pengganti mereka. Maunya seperti itu. Kalau masuk, harapannya semacam itu. Bisa menggeser, bisa mengganti, sehingga bisa mengubah sistem. Apakah hal demikian hasil terwujud dari kalangan orang-orang yang ikut dalam parlemen? Beliau tanya. Apakah impian semacam itu, mereka bisa menggeser kaum sekuler, orang-orang yang tidak senang dengan agama Islam, bisa digeser, bisa diganti, kemudian bisa mengubah keadaan pemerintah. Fahal hadza hasala minal musyarikin fi al-barnamanat, apakah orang-orang yang tergabung dalam partai-partai itu bisa mengubah keadaan, bisa mewujudkan impian mereka? Hal taradu al-ilmaniyin an karasihim, apakah mereka yang masuk ke parlemen bisa mengusir kaum sekuler dari kursi-kursinya, DPR, MPR dan seterusnya, bisa diusir? Au ma zadat al-ilmaniyatu illa rusukhan, atau bahkan sebaliknya, tidaklah hal itu menambah kaum sekuler kecuali semakin kokoh, semakin bersatu. Lihat itu, kaum muslimin bersatu, kita harus bersatu. Makin kokoh, makin menyiapkan perbekalannya, makin menyiapkan apa saja yang bisa mereka siapkan untuk menjatuhkan dan mengalahkan partai-partai Islamnya. Jawabannya mana? Pertama atau kedua? Li'annahum hina yunafasun, karena mereka kaum sekuler ketika disaingi oleh katanya partai-partai muslim, partai-partai Islam. A'addu al-uddata, mereka akan menyiapkan perbekalan. Menyiapkan konsep, menyiapkan langkah-langkah untuk menjatuhkan partai-partai Islam. Wa qamat asyiddatu wa qamat al-muqawamatu, terjadilah kekerasan, terjadilah persaingan. Mereka lebih banyak hartanya. Mereka mengkhususkan memang dalam perkara ini, waktunya dihabiskan untuk itu, untuk kursi. Allah, partai Islam. Fa anta turidu an taghlibahu wa huwa yuridu an yaghlibaka. Engkau ingin mengalahkan dia, wahai orang yang masuk dalam partainya. Demikian pula kaum muslimin menyadari hal demikian semestinya. Engkau ingin mengalahkan dia, orang sekuler. Dia pun ingin mengalahkan kamu. Aduh sekarang, kuat mana? Fin nihayati yaghlibuka, ujung-ujungnya, akhirnya dia yang mengalahkan kamu. Apa sebabnya? Li'annaka anta ma salakta tariqan syar'iyya, karena engkau tidak menempuh jalan syar'i. Jalanmu sudah salah. Bagaimana Allah tolong? Bagaimana Allah berikan pembelaan? Engkau tidak menempuh jalannya Allah. Engkau hanya mengandalkan pikiran, kekuatan dan hartamu, harta yang kalian miliki. Sementara mereka lebih besar kalau dari sisi materi. Allah tidak menolongmu. Yastalzimu. Tayyib. Li'annaka anta ma salakta tariqan syar'iyya. Yastalzimu an-nasra minallahi ta'ala. Tabaraka wa ta'ala. Engkau tidak menempuh jalan syar'i, yang dengan jalan syar'i itu akan datang pertolongan Allah Ta'ala. Hadza syai'un ma'ruf. Ini perkara yang ma'ruf. Kenyataannya demikian. Lihat, partai mana yang berhasil mengalahkan? Negara mana? Kan boleh sebutkan. Hal najahal ikhwanul muslimun hinama dakhulu fi Suriyah. Apakah ikhwan muslimin berhasil tatkala masuk di Suriyah, masuk parlemen. Wa fil Iraq, di Irak. Wa fi Misr, di Mesir. Wa fi ghairiha, dan lain sebagainya dari berbagai negara yang ada. Fil barnamanati hal najahu wa qama al-islamu, apakah mereka berhasil ketika masuk ke parlemen mengubah keadaan, apakah Islam tegak, apakah Islam jaya? Jawabannya tidak. Kenyataan tidak bisa dipungkiri. Mana buktinya, mana hasilnya? Enggak ada. Kenapa? Karena tidak menempuh jalan syar'i. Wa illa kana natijatu dzalika an yataqawwa al-ma'tiyun wasyuyu'iyun wasyuraka'uhum minan nasara wa ghairihim. Bahkan hasilnya, buahnya kaum ba'tsiyin. Ya. Ini orang-orang yang kalau istilahnya partai kebangkitan, ya. Atau dengan bahasa yang lainnya kaum ateis, kaum komunis dan sekutu-sekutu mereka dari kalangan Nasrani dan lain sebagainya, ya taqawwa, menjadi semakin kuat. Ya. Musuh-musuh Islam bersatu melawan Islam. Yazdadu hadza quwwatan, hal itu semakin menambah kekuatan mereka. Wa haula'i yazdadu dha'fa, sementara mereka kaum muslimin akan semakin lemah. Madza haqqaqu, apa yang mereka wujudkan dari konsep tadi? Mas harus masuk ke parlemen. Ya akhi wa saudaraku, nahnu naqulu lakum, kami katakan kepada kalian, usluku sabilat da'wati inallahi bil hikmati wal maw'idhatil hasanah. Tempuhlah jalan di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah. Menjelaskan tauhid, menjelaskan akidah, ibadah, muamalah, manhaj, dijelaskan dengan baik. Dan berikan nasihat yang baik. Wa rabbun nasa, terbialah manusia, ajari manusia dari yang kecil masalah akidah, la ilaha illallah, syahadatin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jelaskan dari kecil. Masalah sholat, wudu, dijelaskan. Masalah berkeluarga, bermasyarakat, dijelaskan sedikit demi sedikit, mengajari anak-anak kaum muslimin dengan Quran dan sunnah. Rabbun nas, tarbiyah, ya. Kunu rabbaniyin, jadilah kalian rabbaniyin. Apa rabbaniyin? Ya. Alladzina rabbau annas min sigharil ilmi ila kibari. Ya. Yang mengajari manusia dari ilmu-ilmu kecil dulu. Kemudian manjak naik. Demikian. Ini metodenya. Kama fa'alal anbiya, sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi. Ja'u ila unasin tawaghita, para nabi dan rasul datang ke tengah-tengah manusia yang penuh dengan peribadatan kepada tauhid, menyembah berhala, berhukum dengan hukum selain Allah, ya, mengagungkan tokoh-tokoh mereka, tauhid, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang lebih parah dari keadaan sekarang daripada Fir'aun yang mengaku ana rabbukumul a'la, namun lihat bagaimana Nabi Musa berdakwah. Yang kita bisa lihat kita beliau hafizahullah taala, ya, manhajul anbiya fi da'wati ila Allah azza wa jalla, au kama maqal dalam kitab beliau, manhaj atau metode para nabi dalam berdakwah, disebutkan di situ kisah-kisah para nabi dan rasul. Nah, di situ ujungnya para nabi dan rasul berdakwah memulai dengan tauhid. Ja'u ila unasin tawaghita wa rubbama 'indahum barlamanatun. Bahkan bisa jadi mereka juga punya parlemen, punya dewan-dewan. Ini bagian yang atas, ini bagian ini, ya. Ada kalau istilahnya kita legislatif, yudikatif dan lain sebagainya. Ada lembaga-lembaganya. Au indahum ma yakumu maqamal barlamanat, atau mereka punya, ya, lembaga-lembaga atau instansi-instansi atau hal-hal yang semena dengan itu yang menduduki posisi parlemen. Punya bala tentara, punya anggota yang di situ mereka bermusyawarah, mengatur taktik, mempertahankan kerajaan dan seterusnya. Ma zahabu yunafisuna 'alal karasi. Ra'san. Ya. Para nabi dan rasul tidak kemudian berangkat bergerak menyaingi mereka dalam hal kursi. Menggeser, gimana caranya bisa menggeser kursi-kursi itu kemudian diduduki oleh para nabi dan rasul? Enggak. Ra'san sama sekali. Bukan itu tujuannya. Itu contoh. Mau berhasil, mau mencontoh siapa? Ingin berhasil, contoh para nabi dan rasul. Musuhnya lebih besar. Ya. Fir'aun, Haman, kemudian lagi Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya. Tidak kemudian berupaya masuk, merebut kursi-kursi itu. Liuslihu an-nufus. Tujuannya ketika bertujuan masuk menggeser kursi itu, liuslihu an-nufus, ingin memperbaiki masyarakat. Ma qalu hadza, mereka enggak berucap demikian. Bukan demikian langkah para nabi dan rasul ketika melihat kemungkaran yang luar biasa besarnya. Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dimasukkan penjara. Apa yang dilakukan? Apa kemudian demo? Apa kemudian mengajak masyarakat, memprovokasi para penghuni penjara untuk berontak kepada pemerintah? Tidak. Apa yang diajari? Diajari mengajari tauhid. Mengajari orang-orang yang dipenjara dengan ajaran apa? Agar mereka beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Berhasil. Qala hafizahullah Ta'ala, ja' Ibrahim. Nabi Ibrahim datang. Wa hunaka malikun jabbarun muta'allihun aw muta'allahun. Nabi Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke muka bumi, dan di sana ada raja yang luar biasa ya zalimnya, yang disembah. Kalau kita lihat bagaimana perdebatan Nabi Ibrahim dengan raja itu, apa ada isinya di situ perdebatan atau perlawanan Ibrahim untuk menjatuhkan pemerintahnya? Bukan. Itu dialog-dialog beliau, debat beliau terkait dengan tauhid. Bagaimana menjatuhkan pemahaman batil peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan logika sehingga diterima. Wallahi ma qala ana adkhulu al-barnaman. Demi Allah, Nabi Ibrahim tidak mengatakan saya masuk parlemen. Wa ba'daha uslihu hadhihi al-ummata bil Islam. Kemudian setelah ini aku akan perbaiki umat dengan Islam. Para nabi dan para rasul, ya, mereka adalah kaum muslimin. Agamanya Islam, ya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq dan seluruhnya. Waj'alna muslimaini laka. Kata Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah diriku dan putraku sebagai orang Islam, orang yang pasrah untukmu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'tauhu mulka Makkah fa aba. Coba lihat praktek dan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditawari oleh kufar Quraisy. Nabi mendakwahkan tauhid. Nabi mengajak manusia untuk meninggalkan peribadatan kepada berhala. Mereka enggak bisa menghalangi. Mereka ingin agar dakwah itu sudah berhenti. Apa yang mereka lakukan? Menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai raja. Tapi syaratnya apa? Syaratnya berhenti dari dakwah tauhid. Jangan mencela Lata Uzzamana. A'tauhu, mereka memberikan apa? Mulk kerajaan Mekah. Silahkan, mau diangkat jadi raja. Fa'aba. Ternyata Nabi enggan. Nabi menolak. Nabi tidak menerima tawaran tersebut. Karena bukan dunia yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Aba alaihi salatu wassalam, Nabi enggan. Nabi tidak mau menerima. Salaka sabila da'wati inallahi wa inqadan nasi. minasyirki wadh-dhalal. Nabi SAW menempuh jalan dakwah kepada Allah dan mengupayakan untuk menyelamatkan manusia dari kesyirikan dan kesesatan. Contoh nyata dari para nabi dan rasul. Buahnya bisa kita lihat hingga sekarang. Nabi tidak menerima tawaran tersebut menjadi raja. Namun Nabi terus berdakwah, bersabar, berdakwah, memberikan tarbiyah, mengajari manusia, ya, tauhid, ibadah, akhlak, manhaj, diajari sehingga mereka selamat. Baik. Qala hafizahullah ta'ala, hal antum bi muzahamatikum al-ilmaniyin tahjimuna syirka wad-dalala wal-ilmaniyata au tuqawunaha. Kalian, wahai ikhwanul muslimin dan pecahan-pecahannya, demikian pula peringatan bagi seluruh kaum muslimin yang menganggap baik parlemen yang merupakan bagian dari demokrasi, pemilu dan lain sebagainya. Nasihat dari seorang alim, demikian pula nasihat para ulama yang lainnya. Apakah kalian ketika melakukan muzahamah, mendesak, menggeser, menyaingi, ya, kaum sekuler, partai-partai non-muslim, entah itu namanya apa, apakah ketika kalian menggeser mereka, mendesak mereka, menyaingi mereka, kalian menghancurkan syirik dan kesesatan serta pemahaman sekuler yang memisahkan urusan agama dengan pemerintah, ataukah justru kalian menguatkan mereka? Padahal sebagaimana kita ketahui, hakikat dakwah Islamiyah, hakikat diutusnya para nabi dan rasul adalah menegakkan tauhid. Demikian pula menjauhkan umat dari kesyirikan. Apakah hal itu terwujud? Atau justru sebaliknya, orang-orang yang memusuhi Islam semakin kuat. Kata beliau, hinama taqsimu ala mawadin kufriyatin, ketika engkau memberikan bagianmu, meluangkan waktunya, kemudian mengorbankan hartanya, enggak sedikit yang dikeluarkan. Ala mawadin kufriyah, untuk terjun pada materi-materi kekufuran, yakni pada apa, sistem demokrasi di situ terdapat perkara-perkara kufur, perkara-perkara yang menyelisih syariat Islam, menyamakan antara laki-laki dan wanita, menyamakan antara muslim dan kafir, menyamakan antara orang yang taat dengan orang yang jahat, kemudian hukumnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Annaka tahtarimuha wa ta'malu biha wa tusaddiquha alam takun qad qawwaita hadzal kufra. Ketika engkau meluangkan waktu, tenaga, pikiran, biaya dan seterusnya untuk terjun pada kekufuran tadi, perkara menyelisih syariat tadi, engkau memuliakannya, mengamalkannya, kan ikut ya perhatian gimana caranya, mengikuti terus perkembangannya. Bulan ini acaranya gini, bulan berikutnya, berikutnya, tahun berikutnya, terus. Wa ta'malu biha, engkau melakukannya, mengikuti terus program-program itu. Wa tusaddiquha, dan engkau membenarkan, membenarkan prakteknya. Pengin menjalankan syariat Islam, justru ikut pada sistem yang bukan sistem Islam. Ya, gimana? Masuk pada suatu perkara yang mungkar. Kaidah yang sering mereka jadikan patokan apa? Al-ghayah tubarriru al-wasilah. Ghayah, tujuan itu akan menjadikan baik segala wasilah, segala sarana. Tujuannya apa? Tujuannya menegakkan syariat Islam. Tujuannya adalah menegakkan tauhid. Karena tujuannya baik, maka segala wasilah itu ditempuh. Dikatakan al-ghayah tubarriru al-wasilah. Tujuan yang baik itu akan menjadikan segala sarananya menjadi baik. Walaupun itu haram, walaupun itu mungkar. Apakah benar kaidah ini? Al-ghayah tubarriru al-wasilah. Mereka punya dalil juga. Apa dalilnya? Apa? Al-wasail laha ahkam al-maqasid. Wasilah-wasilah itu dihukumi sesuai dengan hukum tujuan. Gak mungkin bisa mendirikan negara Islam, menerapkan syariat Islam, taib, kecuali harus menguasai negara. Gak mungkin menguasai negara harus apa? Menguasai parlemen, milih ini. Kalau dulu yang milih majelis ya, MPR, DPR, MPR. Sekarang enggak. Sekarang setiap orang bisa milih atau orang punya suara langsung nyoblos sendiri. Dulu enggak ya. Ada majelis permusyawaratan rakyat. Ada majelis sendiri. Nah, sekarang setiap orang bisa nyoblos sendiri. Nah. Itu kaidah batil. Al-wasail lah ahkam al-maqasid itu dibenarkan kapan? Ketika wasailnya itu wasail mubahah. Wasailnya bersifat mubah. Bukan wasailnya bersifat haram. Ya. Perkara yang disyariatkan bukan kemudian menjadi sebab perkara yang haram menjadi perkara yang boleh. Kita belum sampai dalam perkara darurat. Oh sekarang darurat ini. Kalau kita gak nyoblos, gak milih. Nanti presidennya ini. Ya, presidennya itu. Nanti akan terjadi ini dan itu. Nah, itu yang didengungkan oleh Hizbiyyin. Serba takut. Nah, akhirnya mereka masuk pada perkara batil. Ikut dalam ajang pemilu tersebut. Dan semisalnya. Nah. Qala hafizahullah ta'ala. Alam takun, bukankah engkau telah menguatkan kekufuran tersebut? Warasakhta aqdam ahlihi diddal islam. Bukankah engkau telah menguatkan dia, kekufuran itu, serta mengokohkan aqdam, mengokohkan kaki-kaki orang-orang yang mendukung kekufuran tersebut melawan Islam? Jawabannya iya. Jawabannya demikian. Mereka melihat umat Islam partainya banyak, satu. Berusaha untuk menyaingi. Ya, sekarang jadinya apa? Partai Islam karena sudah masuk, akhirnya gabung dengan partai yang lainnya. Yang awalnya mungkin tujuannya ingin bela Islam, karena sudah keluar uang banyak. Nah itu. Sudah keluar biaya banyak, kalau mundur, siapa yang mau tanggung jawab? Akhirnya mau tidak mau harus bergabung dengan yang lainnya. Mujamalat, basa-basi. Mana pengingkarannya? Justru mereka semakin kuat. Apakah kemudian partai-partai Islam itu bisa menggeser mereka? Justru apa? Menguatkan partai yang lain. Mau koalisi, mau gabung silahkan. Kan itu. Adanya koalisi, nanti kita milih yang ini. Gabung. Ini. Nah, itu bukan jalan Islam. Qala hafizahullah ta'ala, ana as'al, saya bertanya. Idza kana ha'ula'i hakamu fi Misr, jika mereka ikhwanul muslimin menjadi hakim, menjadi penguasa di Mesir. Hatta na'khudha minhum uswah, sehingga kita jadikan contoh. Jadi sebagai apa istilahnya? Percontohan, testimoni. Gimana testimoni, berhasil enggak ini? Ya. ikhwan muslimin berkuasa di Mesir, gimana jadinya? Nanti yang lainnya ikuti. Testimoninya bagaimana? Ini kan percobaan namanya. Mencoba resep baru. Meninggalkan apa yang sudah berhasil dilakukan oleh para nabi dan rasul, dakwah tauhid. Ini resep baru ini. Membuat konsep baru. Berhasil apa tidak? Haqqaqu syai'an taghribu 'ala 'ilmaniyyin. Jika mereka ikhwan muslimin berkuasa di Mesir, sampai kita jadikan sebagai contoh. Haqqaqu syai'an, apakah mereka mewujudkan sesuatu? Apakah Islam jaya di sana? Apakah mereka bisa menjatuhkan, menguasai kaum sekuler? Taraduhum an karasihim wahtalluha. Mereka bisa mengusir kaum sekuler, kemudian menjadi partainya muslim semua. Sistemnya sistem Islam, kaum muslimin jaya. Terbukti apa tidak? Berhasilkah mereka mengusir kaum sekuler dari kursinya, kemudian mereka menduduki kursi-kursi itu? Tauhid jaya, ibadah mulia, dan lain sebagainya. Berhasil. Idza fa'alu hadza wa haqqaquhu nanzur fil amri. Kalau mereka melakukan ini, mewujudkan apa yang mereka impikan, kita lihat hasilnya. Waqad nata'assa bihim. Kadang kita akan mencontoh mereka. Naqulu wallahi mithlu haula'i najahu hunaka, nahnu nanjahu huna. Demi Allah. Ya. Kalau mereka berhasil di sana, kita akan berhasil di sini. Mereka berhasil membuat partai muslimin, ikhwal muslimin di Mesir. Berhasil. Coba lihat berhasil atau tidak. Ya. Kalau berhasil, kita akan berhasil di sini. Anggaplah demikian. Lakin ma nara illal fashal. Namun ternyata tidaklah kita lihat kecuali apa? Kegagalan. Gagal. Ma nara illal daya'a. Tidaklah kita dapat kecuali terbengkalai. Kaum muslimin terbengkalai. Bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, muamalahnya hancur. Ma nara illa taqwiyatal batil. Tidaklah kita melihat kecuali itu sebagai upaya menguatkan kebatilan. Ma nara illa syughlas syababi 'anid da'wati ila Allah. Tidaklah kita lihat kecuali menyibukkan para pemuda dari berdakwah. Akhirnya enggak berdakwah, akhirnya tidak menghafal Quran, akhirnya tidak belajar hadis, tidak berhasil akidah, sibuk bagaimana caranya berorasi. Sibuk bagaimana caranya apa? Mencalonkan diri. Konferensi di sini pertemuan terus. Yang diurus gimana caranya mendapatkan suara terbanyak. Gitu. Tayib. Bal ta'limuhum al-kadziba, bahkan kenyataannya, ini poin-poinnya sangat banyak, kenyataan yang beliau sampaikan enggak berhasil, gagal menyibukkan para pemuda dari dakwah ilallah. Banyak sekali dampaknya. Kenapa? Karena dari awal sudah salah, tidak berjalan sesuai dengan syariat. Bahkan mereka mengajari syabab al-kadziba, mengajari bohong, mengajari berdusta. Wal isya'ati al-kadzibata, menyebarkan berita-berita palsu, berita dusta. Linusrati man yurassikhunahum fil garasi, tujuannya untuk membela orang yang mau dicoblos, mau dipilih untuk masuk kursi. Pak yainya, pak ustadznya, bicara di mimbar di pondoknya, nyampaikan apa? Isinya kampanye. Nah, mengkampanyekan calon dia karena sudah mendapatkan amplop. Tujuannya apa? Agar santri-santrinya ikut. Ya sudah, mau berapa? Berani berapa? Nanti saya jamin santriku nyoblos kamu. Nah, demikian. Yang disokok siapa? Atasannya. Kenapa? Karena mereka mencari dunia. Mengajari murid-muridnya untuk dusta. Kenapa? Tujuannya agar mendapatkan suara terbanyak. Bal yu'allimunahum i'ta'ar riswah. Tadi coba lihat. mengajari dusta, mengajari menyebarkan berita-berita palsu, kemudian bahkan mengajari masyarakat kaum muslimin untuk menyogok si amplop. Wa akhdaha, demikian pula mengajari untuk mengambil, menerima sogokan tadi. Fayufsidu akhlaqahum, sehingga mereka merusak akhlak kaum muslimin. Kam tufsidu minal akhlaqi hadihi al-imtikhabati. Sekarang beliau tanya, ya, berapa banyak? Berapa banyak perkara ini telah merusak akhlak? Kam tufsidu minal akhlaqi hadihi al-imtikhabatu wa hadihi tarsikhatu. Berapa banyak intikhabat, pemilu, coblosan, ya, wa hadihi al-muzahamah, demikian pula persaingan, perseteruan antar satu orang dengan yang lainnya, satu partai dengan yang lainnya, merusak akhlak, dusta, ya, mengajari nyogok dan lain sebagainya. Baik, kam tufsidu minal akhlak, betapa banyak kerusakan atau perkara-perkara tadi merusak akhlak. Wa tu'allimul kadhiba war rishwata wal khiyanata wal ghisya, mengajari umat untuk dusta, melakukan rishwah, nyogok, berkhianat, menipu, wa ila akhir dan lain sebagainya. Itu benar kata para ulama, apa? Min uqubati as-sayyi'ah as-sayyi'ah ba'daha. Di antara akibat dari suatu dosa, maksiat akan menimbulkan maksiat berikutnya. Jalannya salah, terus dipertahankan dan dijalankan, akhirnya masuk kesalahan berikutnya, berikutnya, berikutnya, dan seterusnya. Illa man rahimahullah. Summa bisababi hadhil a'mali. Kemudian dengan sebab amalan tersebut, tindakan itu, aktivitas itu, tamutu da'watu ilallahi tabaraka wa ta'ala, da'wah ilallahi ta'ala mati. Mati. Enggak lagi ada kepedulian dari para da'i. Dahulu da'inya berusaha untuk memberikan bimbingan kepada umat. Sekarang da'inya bagaimana caranya meraih umat. At-tariqus sahih, jalan yang benar. Ad-da'watu sahiha ilallahi tabaraka wa ta'ala. Tashihul aqidah, dakwah yang benar menuju Allah Ta'ala adalah meluruskan aqidah, bukan lagi menyembah kuburan, bukan lagi mengagungkan wali, namun beribadah kepada Allah semata, ya, menggantungkan tawakalnya kepada Allah. Wa rabtun nasi bi kitabillahi wa sunnatir rasul alaihi salatu wassalam, mengikat manusia dengan Al-Quran dan sunnah. Ini dakwah yang semestinya. Qala rahimallahu, qala hafizahullah ta'ala, isy'arun nasi annaka ma turidu min dunyahum syai'ah, ma turidu illa ma yanfa'uhum. Isy'ar, berikan kesan kepada manusia bahwasanya engkau tidak menginginkan dunia mereka sama sekali. Itu semestinya akhlak seorang da'i. Enggak meminta-minta, ya. Kalau perkaranya sudah berbeda karena urusan perut, ya, karena urusan uang, akhirnya dakwah menjadi barang dagangan. Daerah sini kalian enggak boleh masuk. Ya, ini daerah saya. Ya, enggak boleh masuk kecuali saya. Kenapa? Karena mencari uang. Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya karena urusan kecil dari dunia. Arad, sesuatu yang kecil, yang remeh. Nas'arullah as-salama wal-afiyah, musibah kalau sudah tidak ikhlas di dalam berdakwah. Dan secara khusus barakallahu fikum, talabatul ilm, dalam menghadiri majelis ilmu, dalam menghafal Al-Quran, dalam bermuraja'ah, dan segala aktivitasnya ikhlaskan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad s.a.w. mengatakan, man ta'allama al-ilma mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa li'aradin ad-dunya lam yajid 'arfal jannah. Siapapun yang mencari ilmu, apapun ilmu itu, ya, apakah menghadiri majelis taklim, mendengarkan rekaman dan lain sebagainya, Siapapun yang mencari ilmu yang semestinya dia cari wajah Allah, namun dia bertujuan untuk mendapatkan sedikit dari dunia. Apakah itu harta, apakah itu pengikut, apakah itu kedudukan, dan lain sebagainya. Dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Na'udzubillah min dzalik. Keikhlasan seorang talibul ilm di dalam mencari ilmu akan memudahkan baginya untuk ikhlas di dalam beramal. Untuk ikhlas di dalam berdakwah ilallahi azza wa jal. Dicamkan hal demikian. Harus ikhlas sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita. Kesankan kepada manusia bahwasanya engkau tidak butuh terhadap dunia mereka. Engkau tidaklah menginginkan kecuali memberikan manfaat kepada mereka. Hatta tatamakkan min hadza sahib al-kursi al-ilmani. Baik. Sehingga engkau bisa mengalahkan orang yang mencari kursi tadi. Enggak usah. Sudah biarkan mereka cari kursi. Urusan mereka kita tidak ya merebut. Kita hanya tujuan kita adalah mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Takul, engkau mengatakan, wallahi ana la uridu syai'an. Khalli kursiyak lak. Ya. Demi Allah, saya tidak menginginkan apapun darimu. Biarkan kursimu sudah. Kalau bisa dimakan, makan saja. Saya enggak usah diberi. Ya, itu. Khalli kursiyak lak. Biarkan kursimu. Kalau mau diambil, ambil saja. Saya enggak butuh. Ya. Idhab badala min antuzahimahu wa tusari'ahu ala kursiyih. Ya. Pergi. Ya. Sebagai pengganti, engkau mendesak dia, bergulat dengannya, berusaha untuk mengambil kursinya. Enggak usah diurus. Idhab ila baitih, pergi ke rumahnya. Qaddim lahu nasihah, suguhkan kepada dia nasihat. Fiha al-adillatu la'allallaha yahdihi ala yadaik. Enggak usah ikut-ikutan merebut kursi. Enggak usah ikut-ikutan cari pendukung. Suguhkan kepada nasihat yang dipenuhi dengan dalil. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepadanya melalui tanganmu. Ini seorang da'i yang benar. Qala hadha ahsanu tariqin min musara'atih wa munaza'atih wa dukhuli fi rishwah wal kadhib. Ini cara terbaik untuk melawannya, menyainginya ya, di dalam masuk rishwah, menyogok ataupun berdusta. Enggak usah disaingi dalam perkara dunia tersebut. Ajak kepada tauhid, akidah, luruskan agamanya dan seterusnya. Fala yaqbal minka hadzal ilmani wa la yaqbal minka dzaka li'annahu 'arifun annaka tarqudu wara'al garasi wara'al mal. Ya, kalau engkau keadaanmu tidak seperti itu, engkau sebenarnya cari kursi, ya engkau sebenarnya mencari kedudukan, engkau sebenarnya ingin menyaingi orang tadi, orang sekuler enggak akan menerimamu. Tidak akan percaya denganmu karena engkau, dia tahu bahwasanya engkau itu ingin menjadikan agama dijadikan sebagai apa? Alat untuk merebut kursi. Tarqudu wara'al karasi. Ya, engkau berlari di belakang kursi. Itu kalau tidak ikhlas. Nah, wara'al mal, engkau berlari di belakang harta, mencari harta. Wara'ad dunya, wara'al manasib, di belakang dunia, di belakang jabatan. Falamma ta'ti da'watun nazihatun, ketika datang dakwah yang suci yang bersih. Dakwah yang suci bersih tidak menginginkan dunia. La turidu muzahamatan nas fi tijaratihim. Engkau enggak ingin menyaingi manusia dalam perkara dunianya. Sudah biarkan yang bisnis-bisnis, biarkan mereka. Enggak usah ya ikut-ikutan. Enggak usah ada ambisi untuk menyaingi mereka dalam dunia. Wala muzahamatan nas fi sultanihim, tidak pula menyaingi manusia dalam perkara jabatan. Yang menjabat silakan menjabat. Wala muzahamatan nasi karosihim. Tidak pula menggeser, merebut manusia kursinya. Innama nahdi lahum al-khaira. Kita hanya menunjukkan manusia, mereka kepada kebaikan. Wa nuqaddimu lahum al-haq. Dan menyuguhkan kepada mereka kebenaran. La'allallaha tabaraka wa ta'ala yarudu anhum. Semoga Allah Ta'ala meridhai mereka, menerima dakwah kita. Fayas'aduna fid dunya wa yas'aduna fil akhirah. Sehingga mereka berbahagia di dunia dan di akhirat. Kuncinya adalah meluruskan akidah, tauhid, ibadah, muamalah, manhaj, ya, dan perkara agama yang lain. Tidaklah hal itu terwujud kecuali dengan keikhlasan dan berupaya untuk mengikuti Nabi SAW. Amma an na'tiya nusari'u wa nulakimu. Adapun kalau kita datang, ya, mau apa? Kita datang kepada dia untuk nusari' menggulat dia, adu dengan dia. Nulakim, apa? Mulakama itu. Tinju, ya. Wantam sini, gimana caranya menjatuhkan lawannya, pukulan yang kena. Yang penting gimana caranya lawannya jatuh. Kalau kita berangkat demikian, ya, tujuannya gulat, tujuannya tanding, tujuannya untuk menjatuhkan dia, kemudian kita menjadi juara. Dapat apa? Medali emas. Di perutnya ini dapat gelarnya. Setelah babak belur. Tayib. Fala yuridukan nas, maka manusia enggak akan menginginkanmu. Hainama yarawna annaka tulakimu wa tusari'u 'alal karasi, ketika manusia melihat bahwasanya engkau itu bergulat tinju, ya, untuk merebut kursi. Mungkin dulu masih hidup, ya, itu. Ya. Dai sejuta umat masih. Kenapa? Sudah meninggal itu. Mungkin yang antum-antum sudah dewasa, yang sudah berumur bapak, ya, itu. Tahu, ya, dulu ada namanya dai sejuta umat. Saya terima, walaupun tanpa kita bicarakan apa istilahnya, bagaimana belakangnya akidahnya. Kan banyak didengar oleh siapa? Manusia senang. Terus akhirnya gimana? Ada yang tahu? Akhirnya gimana? Iya. Terus jadinya apa itu? Mulai manusia gak senang kan itu, ya. Dulunya mungkin gak masuk ke partai. Manusia menerima ini, kita tanpa berbicara tentang akidah dia dan seterusnya. Salah pandangan orang awam senang. Ada dai, ada ustadz, kiai, bicaranya cuma biaya agama. Menerima mereka. Namun ketika dia masuk partai, nyalonkan diri, sudah ini yang dulunya mungkin sekian juta jadi berapa, menurun. Itu manusia. Ya. Kalau kedudukannya digeser, direbut, gak mau mereka. Tayyib, barakallahu fikum. Qala hafizahullah ta'ala, alam tad'uf ad-da'watu salafiyyatu huna fi Kuwait. Tidakkah dakwah salafiyah lemah di Kuwait? Ba'dama da'a as-salafiyun aw ma yusamma bis-salafiyin ila intikhabati wal barnamanati wal masyakil. Ini kenyataan. Bukankah dakwah salafiyah di Kuwait, ya, setelah salafiyun atau orang yang dikenal dengan salafi, mulai di Indonesia kan itu, ya, sebagian orang yang dikenal sebagai salafi ikut-ikutan bicara, harus ini. Nah, mungkin bahasanya sekarang kursinya darurat, harus nyoblos, harus ikut. Gak tahu jadinya kalau semakin masuk dan semakin masuk. Illa man rahimahullah. Lihat di Kuwait, ya, dakwah salafiyah menjadi lemah setelah salafiyun atau mereka yang dikenal dengan salafi masuk kepada parlemen, ikut, ya, acara demokrasi, coblosan, dan segala permasalahan. Da'ufat ad-da'watus salafiyyatu, dakwah salafiyah melemah. Falau istamarru fi khattihim al-awwali, kalau mereka terus-menerus berjalan di jalur yang pertama, jalur apa itu? Dakwah salafiyah, akidah, manhaj, itu yang diajarkan. La rubbama asbaha al-hukamu anfusuhum 'ala al-haq. Masya Allah. Seandainya mereka lurus jalannya, mengajak, ya, masyarakat kaum muslimin, demikian pula pemerintah, diajak untuk kembali kepada Islam, enggak merebut masalah kursi. Kata beliau, kalau mereka terus berjalan di atas dakwah yang awal, dakwah salafiyah, niscaya la rubbama ya, bisa jadi hukam. Apa hukam itu? Pemerintah, para pejabat, mereka sendiri ya, asbaha al-hukamu anfusuhum alal haq, menjadi orang yang berjalan di atas al-haq. Ini yang kita inginkan. Semoga Allah SWT memberikan ya taufik, demikian pula kesabaran asatidah, bersabar mendakwahkan dakwah salafiyah, tidak merebut kursi. Demikian pula mengingkari kemungkaran yang ada. Karena dua hal ini, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, perkara yang penting. Qala wala sarat hukumatan rasyidah, dan niscaya ya, hukumah tersebut menjadi terbimbing, terarah, akidahnya benar. Mau nyogok, ingat ya, enggak ada yang tahu kecuali dia, saya mandi sogok. Ingat ada hari akhir, kan gitu ya. Ingat malaikat itu mencatat amalannya. Mau dusta, imannya ada. Malaikat tahu, Allah tahu, enggak berani. Kan itu. Akidahnya lurus, ibadahnya lurus. Saya mau dusta, ya kalau dusta di dunia mungkin selamat. Manusia enggak tahu. Namun Allah tahu, Allah akan minta pertanggungjawaban. Qala la wala sarat hukumatan rasyidatan, akan menjadi pemerintah yang terbimbing lurus jalannya, tahkumu bi kitabillahi wa sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam, akan berhukum dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, faedah sangat banyak penjelasan dari beliau hafizahullah taala. Kita cukup sampai di sini insyaallah. Selain seperti biasanya kita lanjutkan pembahasan 100 hadis. Disiapkan hafalannya.